masukkan aku ke dalam mimpinya. Jadikan aku raja dan dia ratunya. Buat dia selalu memikirkan diri. Cepat-cepat di jantung hatinya, sebelum hatinya jadi well.